أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Kita langsungkan masuk kepada as-su'al al-thamin wal-arba'un. Qala rahimahullahu ta'ala mal farqu bainal wawi wa thumma fi hadhihi al-alfaz. Beliau sedang berbicara tentang syirik kecil. Syirik kecil yang terjadi pada sebuah ucapan, sadar atau tidak sadar. Biasanya barakallahu fikum, orang yang sudah memiliki ilmu, mengerti, tidak sadar dia mengucapkan, tidak terkontrol. Ia berbeda dengan orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu barakallahu fikum. Yaitu ucapan kalau bukan karena kehendak Allah, kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu, niscaya akan terjadi demikian, demikian, demikian. Ya, barakallahu fikum. Nah, sekarang beliau akan mengajak kita untuk menyelami kenapa kalimat yang seperti ini dan yang semisal dengannya dikatakan kalimat mengandung kesyirikan dan syirik kecil. Kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu. Kenapa kita mengatakan ini berbahaya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah di saat beliau didatangi oleh seseorang kemudian mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu dan kemauanmu. Ternyata ucapan ini adalah salah dan termasuk dalam kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam marah karenanya dengan mengatakan aja'altani lillahi niddan. Apakah Anda ini menjadikan aku tandingan bagi Allah? Apakah Anda ini telah menjadikan aku saingan sekutu Allah? Dengan ucapan Masya Allah wa syi'ta. Ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ternyata perkaranya adalah besar. Bagaimana lagi kalau kita membuang? Kalau bukan karena kamu. Ya. Kalau bukan karena kehendakmu. Dan seterusnya. Mari kita lihat. Beliau mengatakan apa perbedaannya antara wawu Masya Allah wa syi'ta dengan summa Masya Allah summa syi'ta. Al-jawabu li'anna al-atfa bil-wawi يقتضي المقارنة والتسوية. Kata beliau menggunakan atop wawu. Karena atop dengan menggunakan huruf wawu itu berkonsekuensi al-muqarana. Setara. Wattaswiyah sama. Antara sebelum wawu dan setelah wau. Muhammadun wa aliyun dakhalal masjid. Dakhalal masjida. Muhammad dan Ali masuk ke masjid. Kata-kata waw ini di dalam bahasa Arab bermakna at-taswiyah, sama-sama dia masuk. Berbeda kalau kita mengatakan Muhammadun dakhalal masjida, jaa Muhammadun thumma Aliyun. Muhammad datang kemudian disusul dengan Ali. Ini perbedaannya. Barakallahu fikum. Nah, menggunakan waw itu adalah menyetarakan, menyamakan antara sebelum waw dan setelah huruf ataf waw. Masya Allah wa syi'ta. Berarti kita menyamakan, menyamaratakan antara kehendak Allah dan kehendak hambanya. Ini yang tidak boleh. Fayakunu man qala masyaallahu wa syi'ta qarinan masyiatal abdi bimasyiatillahi musawwiyan biha. Sehingga orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta dengan huruf waw, ini adalah penyamarataan perataan kehendak Allah dengan kehendak hamba. Penyamaan. Ya, tidak ada beda berarti. Sama-sama. Dari sinilah termasuk dalam pelanggaran besar. Menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Pelanggaran besar dalam pandangan agama. Bikhilafil abdi thumma. Berbeda dengan ataf menggunakan huruf thumma. Al-muqtadiyati lit-tab'iyyah. Menggunakan huruf thumma itu berkonsekuensi lit-tab'iyyah, menyusul, ay mengikuti, maksudnya menyusul. Faman qala masyaallahu thumma syi'ta faqad aqarra bi anna masyiatal 'abdi tabi'atun limasyiatillahi ta'ala la takunu illa ba'daha. Barang siapa yang mengucapkan masyaallah thumma syi'ta, masyaallah thumma syi'ta, walau lallah thumma bika, ya, menggunakan thumma. Kata beliau, orang yang mengucapkan ini dengan menggunakan thumma, maka dia telah menetapkan, telah mengakui kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Ya. Dan la takun, kehendak manusia itu tidak pernah terjadi kecuali setelah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata persoalannya besar. Kalau kita tidak belajar agama, barakallahu fikum, mungkin akan bisa terjatuh dalam perkara bukan syirik kecil saja, tetapi dalam syirik besar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, apa yang kalian kehendaki tidak pernah terjadi. Kecuali apabila mengikuti atau Allah berkehendak. Apapun yang engkau kehendaki di dalam hidup. Kecil, besar, ringan, berat, dekat, jauh, ya, rendah, tinggi, apapun. Semuanya itu harus akan terjadi setelah Allah Azza wa Jalla menghendaki. Berarti kan kita enggak punya apa-apa sesungguhnya di dalam hidup ini. Ya. Menggantung cita-cita, berharap yang tinggi, punya ini, punya itu, belum tentu. Harapan itu akan bisa terkabulkan semuanya. Jikalau engkau orang yang beriman, dari semua cita-cita, Allah akan menitipkan yang terbaik buat engkau. Ya, minta ini, minta sepeda motor, minta barakallahu fikum apalagi, ya. Ternyata tidak dititipkan sepeda motor. Ontel, dayung, ya. Barakallahu fikum. Itulah yang kau butuhkan. Itulah kebijaksanaan Allah yang dititipkan buat engkau. Mungkin kalau engkau dikasih yang banyak, anda akan jauh dari Allah. Kalau dikasih yang tinggi, anda akan semakin berani kepada Allah. Makanya diberikan apa yang kau butuhkan. Dan tidak diberikan semua yang anda harapkan. Allah Azza wa Jalla maha adil di dalam membagikan segala-galanya. Berarti barakallahu fikum. Apapun yang kita pasang dari kehendak. Ingat, kita hanya bisa berkeinginan, berkemauan, berkehendak. Namun keputusan semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau ini yang ada pada diri seorang mukmin, dia tidak pernah akan berputus asa di saat dia tidak meraih apa yang ia cita-citakan. Wa kadzalikal baqiyah, demikian juga selainnya. Ucapan walaulallah wabika, ya, menjadi walaulallah summa bika barakallahu fikum. Mali illallah summa anta. Begitu seterusnya. Ini terkait dengan dosa kecil rahimani wa rahimakumullah. Tentu sangat berbahaya yang membahayakan. Atau dosa kecil yang sangat berbahaya bagi orang yang belajar. Ya. Karena dia akan bisa lepas dari dosa syirik besar. Belum tentu dia akan bisa lepas dari syirik kecil. Qala as-su'al, ma huwa tauhidur rububiyah? Selesai beliau berbicara tentang tauhid al-uluhiyah. Qala rahimahullah, al-jawab, huwal iqrarul jazimu bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa khaliquhu wa mudabbiruhu wal mutasarrifu fihi lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhul wa la radda li amrihi wa la mu'aqqiba li hukmihi wa la mudadda lahu wa la mumathila lahu wa la samiyya lahu wala munazi'a fi shay'in min ma'ani rububiyyatihi wa muqtadayati asma'ihi wa sifatihi. Kata beliau, tauhid ar-rububiyyah adalah al-iqrar al-jazim, pengakuan yang pasti bahwa penetapan yang jazim, yang dibangun di atas kepastian, keyakinan artinya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbu kulli syai, pemilik segala sesuatu. Dia pemilik wa malikuhu, ya, Dia yang menguasainya. Dia yang memiliki, dia yang menguasainya. Wa khaliquhu, penciptanya, pengaturnya, yang berbuat padanya, al-mutasarrifu fi. Ya, pada qaulullah azza wa jal, fa'alun lima yurid. Dia berhak untuk berbuat apa saja pada apa yang dimilikinya. Semua di alam ini adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berhak untuk berbuat apa saja yang dimaukan olehnya. La yakulam yakun lahu syarikun fil mulk. Tidak ada bagi Allah seorang sekutu pun dalam kerajaan ini. Dan tidak ada pula bagi Allah subhanahu wa ta'ala penolong dari dhul, kerendahan. Tidak ada radda li amrih yang akan bisa menolak perintah Allah. Tidak ada yang akan bisa menukar hukum Allah. Tidak ada yang akan bisa menentangnya. Wala mudadalah, wala mumathilalah. Tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang akan merebut apa saja yang ada di sisi Allah dari makna-makna rububiyah, ya, dari makna-makna kekuasaan Allah dan konsekuensi-konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak ada, barakallahu fikum. Berarti penguasa tunggal di alam ini adalah pemiliknya. Pemilik tunggal alam ini adalah penciptanya. Yang berkuasa di alam ini adalah yang memilikinya. Yang berbuat di alam ini adalah yaitu yang menciptakannya, Allah Azza wa Jalla. Sehingga apapun yang terjadi di alam ini bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah hasil hukum alam yang berbicara. Gunung meletus, barakallahu fikum, banjir, ya, kemudian tanah longsor, tsunami, gempa, dan berbagai macam kejadian-kejadian di alam. Maka itu adalah mutlak perbuatan Allah. Kalau mengkaji, ada ulah enggak tangannya manusia? Kalau berbicara ulah, ada. Iya? Karena Allah Azza wa Jalla mengaitkan antara sabab dan al-musabab. Mengaitkan antara sebab dan akibat. Terjadi akibat demikian, ada sebabnya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla yakul, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ulah manusia. Demikian Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah sebuah nikmat, sebuah anugerah, sebuah rahmat yang ada di tangan kaum. Allah tidak akan merubahnya. Sampai kemudian kaum itulah yang mengganti dan menukarnya. Kaum mengganti dan menukarnya. Allah tidak akan merubahnya, barakallahu fikum. Berarti kalau berbicara tentang ulah manusia terhadap sebuah kejadian, benar ada. Ya. Allah Azza wa Jalla yaqul, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nampak jelas terang kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Kita lihat, barakallahu fikum, berarti apapun yang terjadi di alam ini, peristiwa kecil ataupun besar pada diri manusia, kejadian-kejadian di luar dugaan dia, ingat, yang berbuat adalah pemilik Anda. Yang berbuat adalah yang memiliki apa yang Anda miliki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala, Allahu 'azza wa jalla berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura. Allahu 'azza wa jalla berfirman, Maha terpuji Allah, segala puji milik Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, menjadikan adh-dhulumat, kegelapan-kegelapan, dan yang menjadikan cahaya. Al-ayat, ayat-ayat, balis surah kulluha, bahkan surat di dalam Al-Quran semuanya berbicara tentang tauhid rububiyah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian milik Allah, Rabb pemilik seluruh alam. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Qul man rabbus samawati wal ard? Qulillah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Qul hal yastawil a'ma wal basir? Am hal tastawi adh-dhulumatu wan-nur? Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alayhim? Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Dalam surat Ar-Ra'd. Katakan wahai Rasulullah, tanyakan kepada mereka, siapa yang memiliki langit dan bumi? Katakan Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan lagi, kata Allah azza wa jalla, apakah kalian telah menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, sebagai penolong-penolong, sementara mereka tidak memiliki, tidak mampu, tidak berkuasa memberikan manfaat buat diri-diri mereka, tidak berkuasa untuk menolak mudarat. Katakan lagi, hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama antara yang buta dan yang melihat? Atau apakah sama antara gelap dan terang? Atau mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang mereka mencipta seperti ciptaan Allah, lalu kemudian sama ciptaan itu di hadapan mereka? Qul, katakan. Katakan lagi wahai Rasulullah, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah zat yang tunggal dan maha berkuasa. Al-ayat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dalam surat Ar-Rum. Allah azza wa jalla yang telah menciptakan kalian, kemudian memberikan rezeki kepada kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian. Apakah ada dari sekutu-sekutu kalian itu yang akan bisa berbuat sekecil sedikit pun dari itu semua? Apakah ada yang kalian jadikan sekutu dan tandingan bagi Allah yang bisa berbuat sedikit pun buat kalian? Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini adalah ciptaan Allah, maka silakan kalian perlihatkan kepadaku apa yang telah diciptakan oleh orang-orang selain Allah. Wa qala ta'ala, am khalaqu min ghairi am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka yang menciptakan dari segala sesuatu, atau mereka yang Apakah mereka yang diciptakan dari sesuatu atau mereka yang mencipta? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun? Ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi bahkan mereka tidak percaya? Wa qala ta'ala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Wa qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Allahu Azza wa Jalla. Maka beribadalah engkau kepadanya, wahai Rasul Allah, dan sabarkan dirimu untuk beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui bahwa dia memiliki teman, memiliki samian serupa, ya, sekutu? Wa qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qala ta'ala wa qulil hamdu lillahi alladhi la yattakhid waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah wahai Rasul Allah, segala pujian adalah miliknya Allah yang tidak menjadikan anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan dan tidak ada penolong dalam kerendahan. Dan kabbirhu, agungkanlah dia dengan sebenar-benarnya. Wa qala ta'ala kulid'ul ladhina za'amtum min dunillah. Silakan katakan wahai Rasul Allah, silakan kalian meminta kepada orang yang kalian sangka dan duga sebagai tandingan selain Allah. Silakan. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Mereka tidak memiliki walaupun sebesar biji sawi kemampuan, kekuasaan di langit dan di bumi. Dan tidak ada pada keduanya min syirkin sekutu. Wa ma lahu minhum min zahir, dan tidak ada bagi Allah dari sekutu itu seorang penolong pun. Allah tidak butuh. Wa la tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lah, dan tidak akan berguna pembelaan di sisi Allah kecuali bagi siapa yang direstui oleh Allah. Hatta idza fazi'a an qulubihim, maka di saat mereka tersadar, sadar hati-hati mereka, yaitu para malaikat, qalu madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Setelah mereka terjaga, tersadar, qalul haqqo, mereka mengatakan yang telah difirmankan oleh Allah adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia Allah zat yang maha tinggi dan maha besar. Fabarakallahu fikum. Ini adalah sebuah pelajaran yang berharga. Yang pertama yang harus kita tanamkan pada diri, bahwa apa yang ada di alam ini adalah miliknya Allah. Kalau dia adalah sebagai pemilik, berarti dia adalah berkuasa atas kepemilikannya. Kalau dia yang berkuasa pada miliknya, maka dia Allah yang berhak untuk berbuat apa saja yang dimaukan dan dikehendakinya. Sehingga apapun yang terjadi di alam ini, apapun yang terjadi pada diri kita, dan apa yang dimiliki oleh kita, ketahuilah bahwa itu adalah kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang dimilikinya. Setelah itu, keyakinan seperti ini akan membawa kepada kita mengembalikan semua persoalan hidup ini kepada yang mengaturnya. mengembalikan semua terkait dengan hidup ini kepada yang memilikinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Setelah kita tahu tempat mengembalikannya adalah pemiliknya, berarti kita akan banyak menggunakan ibadah kepada Allah untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.